Kabut Kakaroke. Iuran bapak tungan garoke suka bunga, lala jodoh yang jelema lagi panari bugil. Iuran bapak tungan garoke suka bunga, lala jodoh yang jelema. Oke, oke. Selebritis Bandung korek api kacamata jam tangan sapa. Okay.